Mitra Bisnis Quick Kiyanggi berpandangan, berbagai kekacauan serta kekalutan dalam sistem politik serta ketatanegaraan yang belakangan terjadi di tanah air, bisa dilihat serta dirasakan oleh publik melalui munculnya fenomena tumpang tindihnya tugas serta tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah, adanya ribuan perda yang harus dibatalkan sampai fenomena kepala daerah yang menjadi raja-raja kecil di wilayahnya, yang pada akhirnya terseret dalam pusaran arus korupsi dan ditangkap oleh KPK. Quick Kiyanggi menambahkan, berbagai kekacauan serta kekalutan itu bisa segera diatasi jika ada pimpinan negara yang berani serta mau mengubah model demokrasi di tanah air sesuai yang diamanatkan oleh UUD 45 sebelum diamandemen. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Quick Kiyanggi. Baik Pak Quick, pasca amandemen Indonesia dinilai lebih demokratis mengingat media hingga NGO bisa ikut berperan menjadi pilar penegak demokrasi. Apa pendapat Bapak? Tidak. Jadi, ya boleh berperan, tetapi toh yang mempunyai legitimasi formal kan tetap. Kalau legislatif, legislatifnya ya diwakili oleh DPR. Kalau yudikatifnya ya diwakili oleh kejaksaan. Kejaksaan, lalu kemudian apalagi eksekutifnya diwakili oleh pemerintah. Nah, sekarang di mana pengaruhnya pers, di mana pengaruhnya NGO? Nah, itu di luar struktur pemerintahan, akan tetapi kekuatan-kekuatan dari masyarakat yang harus diakomodir kalau mereka benar. Tapi Pak Quick, bukankah sudah terbukti selama 32 tahun media dan NGO tak bisa bersuara nyaring di era Orde Baru? Lah ya. Makanya harus diberi suara, tapi caranya memberi suara seluruh lempengan besi diangkut sehingga per-per. Pernya lompat kemana-mana. Caranya melonggarkan kan satu lempengan diambil, terus pernya naik sedikit. Sambil dipikir disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di sini. Nah Pak Quick, pada chapter kedua tulisan Bapak Platform Presiden 2014 di web quickyandy.com, Bapak juga menyebutkan tentang pembenahan ketatanegaraan. Saya kan, itu kan dalam rangka ingin mencoba memberi sumbangan dan platform presiden. Yang pertama, chapter pertama itu kan ketatanegaraan, yang kedua kan pemberantasan korupsi. Nah, di dalam lembaga ketatanegaraan itu yang mana yang Anda tanyakan ini? Baik Pak Quick, Bapak menyebutkan pada chapter kedua, upaya pembenahan bisa diawali dengan pembubaran DPR serta DPD. Nah, siapa yang harus menggantikan mereka? Itu sudah saya tulis kan. Penggantinya adalah wakil-wakil rakyat yang ditentukan oleh masyarakat. Dan itu dipilih secara sangat hati-hati yang memang pandai, punya pendidikan, punya kematangan. Dan itu adalah solusi sementara. Demikian Quick Kiyanggi. Benny Rahmadi, Pas FM.